Roma tipu pitu. Tak pak nuagai kam sasaraina, ai poi kasia siagai surukat le kupaninibo, sarat kateteret ai peile muriri manua siri manua le ikukup kup nia surukat, ai poi sinanale si pusi si manteu, yapra nia surukat kasimanteu nia, wujud ai peile muriri manua si manteu nia. Tapoi ke amatian geti si manteu nia, bila nia ka surukat, siapra nia ka si manteu nia. Oto ke musimanteu nia ka simanteu bagai, ai pele muriri manua simanteu nia, sipai elet le nia to nia ke, tapoi ke amatean geti simanteu nia, bela nia ka surukat, taan sipai elet nia, ke mutalimau nia ka simanteu bagai. Kisedda leuk te kam sasaraina, amatean kam ka surukat kalulut tubut Kristus, bule ibailu kam bakat nia, nia si surua kenen kasih mamatei, bule tapu buah katai kamanua. Kateteret ai pele sita muriri manua kabagat akula, mugalai le pubut bonan jo kabagat lado tubutta si barakenen surukat si buah ke kamateyat. Tapoi kine neget abelangan sita kasurukat, ai poi amatean sita kabagania si kabe sita si buru, kaenungan si bawan le siripot kecat tapu pagugulet, taan kele si buru masitut siripot takat surukat. Ke kise baik nia, kipangan le taku kua, jole surukat tak kisedda. Bailok nia, kalulut surukat le agai tangan jo. Tak kua agai aponia kiddi baga, ke tak surukat masih kua. Bui ima kiddi bagam. Tapoi kabagat surukat, jo masih tutu ake sene ngamata puwa bodan kabagat tubukku, ai poi tak baik anai surukat mate ilek jo. Si buru tai pusu surukat aku puri manua. Tapoi kil ayoi surukat puri manua nangan kasia jo, aku geti matei. Toila ai matoila kaku, nenda surukat siripukat nia sipasi kakau ka puri manuayat, bailu sipasi kakau kakamateat nan le. Ai poi kabagat surukat, oinangan ipata juaku jo samba kalulut surukat mati ake nangan aku. Oto sipunenan le surukat, parenta leu sipunenan, maroipo samba maeru. Ke kise baik nia, si maeru nene bailu kamateat le kaku, tak kisedda. Tapoi bule imatoila pujojo nia, pakai nangan si maeru nene jo, masih barake kamateat kaku, bule kalulut parenta tai kamanua memei matotoi lak galai tubunia bulat jole nia. Ata gayan poi, surukat pukecanan le, aku sipu akulak le, atu sakyakean kakup kumen jo. Apa poi si galaiku, tak kuagai. Ai poi tak siobak ku nenda aku galai, kasih cita kenen ku le, nyate aku galai. Ke sitai obaket ku galai, kusiasiake mairu le surukat. Oto taan aku ama sigalayake, jo si kudu katubukku le ama sigalayake. Kuagai poi, taanai katubukku, tibonan nia kabagat pusi sirimanuangku, taanai berisara si mairu. Puobak kasih mairu geti, ai, tapoi masigalayake taanai. Ai poi tak siobakku nyate si mairu, kugagalai, sitai obaket kule nyate si katai kugagalai. Oto ke sitai obaket kule kugalai, taan aku masih gagalai ake nia, jo si kuduka tubuh kule masih gagalai ake. Oto sesekungan kele si bailiu aturan, ke kukidi masih galai si maeru, sarat si katai le muoto kaku. Kabagat paatuat kugeti, kuobak suruh katai kamanua, tapoi kabagat lado tubukku kuico surukat bagai si pasasagak ka surukat si kudu kapa tuatku bailiu aku kabeket surukat jo si kudu kabagat lado tubukku apangan te aku siri manua si katai uktu kaseyan le masih bebela ke aku ka tubu si mamate nene sura le katai ka manua kalulut Yesus Kristus Tuhan ta oto kapa tuatku geti kure reddet surukat tai kamanua, tapoi kabagat akulak kugeti surukat jole kure reddet.